السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزكم الله، di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman a'azzakumullah, pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini melanjutkan qiraah kita pada penjelasan dari risalah al-usulus sittah, 6 prinsip utama. Maka sekarang kita masuk kepada al-aslul rabi', yaitu prinsip yang keempat. Bayanul ilmi wal ulama, yaitu penjelasan tentang apa itu ilmu dan siapa para ulama. Berkata al-Syeikh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-aslul rabi'u, prinsip yang keempat. Bayanul ilmi wal ulama'i, penjelasan apa itu ilmu dan siapakah para ulama, wal fiqhi, dan penjelasan apa itu fiqih, wal fuqaha'i, dan siapakah para ahli fiqih, wa bayanu man tashabbaha bihim, dan penjelasan orang-orang yang menyerupai mereka, menyerupai ulama, menyerupai fuqaha, walaysa minhum, sedangkan orang tersebut bukan termasuk bagian dari ulama, bukan termasuk bagian dari fuqaha. Ikhwatal iman a'azzakumullah, jadi pada prinsip yang keempat ini Asy-Syaikh jelaskan bahwa perlu betul-betul kita memahami dan mengerti apa itu ilmu dan siapa para ulama, apa itu fiqih dan siapa para fuqaha ahli fiqih, dan siapa orang yang hanya menyerupai mereka padahal bukan termasuk bagian dari mereka. Berkata Syekh Salih Fauzan hafizahullahu taala, hadza aslun azimun, ini adalah merupakan prinsip yang sangat agung. Wa huwa bayanul muradi bil ilmi, yaitu penjelasan apa yang dimaksud dengan ilmu. Wa huwa, yaitu yang dimaksud dengan ilmu, annal ilma, bahwa sesungguhnya ilmu yang dimaksud adalah wal ilmu syar'iyyu, ilmu syar'i. Al mabniyyu ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang dibangun di atas fondasi kitabullah, yaitu Al-Qur'an, wa sunnati rasulihi Sallallahu alaihi wasallam dan dibangun di atas fondasi sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Hada huwa al-ilmu nafi', kata al-Syeikh hafizahullah ta'ala, inilah ilmu yang bermanfaat. Ya, hada huwa ilmu nafi', inilah ilmu yang bermanfaat, yang dibangun di atas al-kitab was-sunnah. Ya, hadza huwa al-'ilmu an-nafi'u, inilah ilmu yang bermanfaat. Amma 'ulumud dunya min al-hirafi was-sina'ati wat-tibbi. Ya, adapun ilmu-ilmu dunia min al-hirafi, ya ini bisa diartikan apa? Keahlian-keahlian yang lain ya, pekerjaan, keahlian-keahlian was-sina'at dan teknologi ya, atau manufaktur, wattibbi dan kedokteran, wa ghairi dzalika dan yang lain, hadhihi la yutlaqu 'alaiha al-'ilmu bidun qaidin. Ilmu-ilmu dunia ini tidak disebut sebagai ilmu tanpa qaid. Artinya tanpa qaid disebut ilmu tidak. Tapi dia harus disebutkan ilmu al-handasah misalnya. Teknik, ilmu, teknik. Jadi ada disebutkan di belakangnya. Tapi kalau disebut ilmu secara mutlak, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Faidha qila, maka apabila dikatakan al-ilmu, ilmu secara mutlak, tidak ada tambahan keterangan setelahnya. Walladhi fihi al-fadlu, yang di dalamnya terdapat keutamaan. Fa'innal murada bihil ilmu syar'iyu. Maka yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i. Amma ilmu al-hirafi was-sina'ati wal-mihani, ilmu terkait dengan apa? Profesi. Lalu kemudian as-sina'at bisa berarti ya manufaktur. Ya. Wal-mihani, nah ini juga terkait dengan keahlian-keahlian lain. Ya, pekerjaan-pekerjaan. Fahadhi ulumun mubahatun, maka ini semuanya adalah ilmu yang mubah, boleh. Wala yutlaqu alaiha ismul ilmi biduni qaidin. Dan tidak disebut sebagai ilmu tanpa diberikan batasan. Artinya, sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, kalau yang disebut ilmu tanpa diberikan penjelasan lagi di belakangnya, maka yang dimaksud ilmu syar'i. Adapun ilmu yang lain ya harus disebut ilmu al-handasah. Innama yuqalu, nah ini dikatakan ya ilmu al-handasati, ilmu teknik misalnya, disebut di belakangnya. Wa ilmu tibbi dan ilmu kedokteran misalnya. Jadi bukan berarti Syekh mengatakan bahwa ini bukan ilmu, ini tetap ilmu, tapi dia tidak bisa disebutkan secara mutlak ilmu gitu, bukan. Tetapi dia disebutnya dengan ditambahkan keterangan di belakangnya, ilmu handasah, teknik gitu ya, ilmu kedokteran, ilmu tib. Tapi kalau disebut ilmu secara mutlak tanpa ada berikan penjelasan di belakangnya, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu din. Lakin lil asafi, tetapi sangat disayangkan, asbahal ana fi urfin nasi, sekarang dalam apa yang dikenal atau yang diketahui oleh manusia adalah idza qila al ilmu, apabila dikatakan ilmu tanpa ada penjelasan, fa innahu yuradu bihi al ilmu al hadis, yang dimaksud adalah ilmu-ilmu modern. Jadi justru sekarang dalam pengertian manusia jadi terbalik, ketika disebut ilmu malah yang dimaksudkan adalah ilmu-ilmu modern atau ilmu-ilmu dunia tadi. Padahal aslinya ketika disebut ilmu, maka maksudnya adalah ilmu syar'i. Kalau ilmu-ilmu yang lain ya teknologi, ya tadi manufaktur, teknik, kemudian tib terkait dengan kedokteran, ya itu semua disebut ilmu tapi diberi keterangan di belakangnya. Wa yaquluna, dan mereka berkata, idza sami'u syai'an minal qur'ani, apabila mereka mendengar ya ayat dari Al-Qur'an, Mereka berkata, "Hadza yashhadu lahu al-ilmul hadis." Ini telah diperkuat dengan apa? Ilmu modern. Wa idza jaa hadithun, apabila datang hadis, qalu, mereka berkata, "Hadza yashhadu lahu al-ilm." Ini telah dipersaksikan oleh ilmu, artinya dipersaksikan, dibenarkan oleh ilmu sains misalnya. Ya, sara al-ilmu al-ana yutlaqu ala ilmi al-hirafi was-sina'ati wat-tibbi. Ilmu sekarang ini diucapkan secara mutlak untuk ilmu tadi terkait dengan profesi atau terkait dengan teknologi, terkait dengan manufaktur, kedokteran, wa ghairi dzalika, dan yang lain. Ma'annahu qad yakunu jahlan. Sedangkan ya terkadang ilmu-ilmu itu terdapat di dalamnya kebodohan. Li'annahu qad ya'tarihi syai'un minal khata'il katsiri, karena terkadang datang kepada ilmu-ilmu tadi sesuatu kekeliruan yang banyak. Karena memang kalau itu didasari atas dasar penelitian manusia, pemikiran manusia, tentu ya berpotensi kekeliruan. Bukan kita katakan bahwa ini tidak manfaat ya, jangan salah paham ini. Kata Syekh yang menjelaskan tentang mahiyatul ilm, apa itu yang dimaksud dengan ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syar'i yang datang dari wahyu, dari Alkitab was sunnah. Adapun ilmu yang lain bukan berarti kita katakan tidak boleh dan tidak penting, boleh dan penting. Tetapi yang tadi, ya berdasarkan penelitian dan seterusnya, yang sangat mungkin juga keliru dan salah. Li'annahu li'annahu majhudun basyariyun. Karena ilmu-ilmu tadi adalah merupakan majhudun basyariyun. Jadi hasil upaya manusia. Khilafal ilmi syar'i, berbeda dengan ilmu syar'i. Fa innahu minallahi, maka ilmu syar'i ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Maka ilmu yang datang dari Allah ini, la ya'tihi al-batilu, tidak ada padanya kebatilan. Min bayni yadayhi, dari depan, wala min khalfi, tidak juga dari belakang. Tanzilun min hakimin hamid, ilmu yang datang dari Allah ini diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ini firman Allah di surat Fussilat ayat ke-42. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Wahum ulama'u syar'i. Mereka adalah ulama syar'i. Ulama syariat. Mempelajari syariat. Alladzina ya'rifuna Allah azza wa jalla. Yang mengenal Allah azza wa jalla. Amma ulama'ul hendasati. Adapun ilmu ulama atau ahli teknik. Wassina'ati ya. Wal ikhtira'i, ya ahli apa manufaktur, teknologi, wattibbi, dan kedokteran. Fahaulai, maka mereka semuanya, qad yakununa yajhaluna haqqallahi azza wa jalla. Qad yakununa yajhaluna haqqallahi jalla wa'ala. Mereka terkadang tidak mengetahui hak Allah jalla wa'ala. Ya, karena memang di antara mereka ada yang bukan orang Islam ya. Kalau tahu orang Islam yang tidak mempelajari at-tauhid, mudah mempelajari agamanya, dia pun akan tidak mengetahui, dia pun tidak mengetahui tentang hak Allah jalla wa ala. Wa la ya'rifuna Allah, dan tidak mengenal Allah. Wa in 'arafuhu, dan kalau toh mengenal Allah, fa ma'rifatuhum qasiratun, maka pengetahuan mereka sangat sedikit ya, terbatas. Ya, tetapi apabila ada seorang muslim, dia belajar ilmu syar'i, lalu kemudian dia belajar teknologi, dia belajar kedokteran, dia belajar tentang manufaktur dan seterusnya agar bisa memberikan manfaat yang besar kepada kaum muslimin, alhamdulillah. Maka ini jelas adalah merupakan keutamaan. Lakinna alladhina ya'rifuna Allah, tetapi yang mengetahui Allah, mengenal Allah, hum ulama'u syar'i. Mereka adalah ulama-ulama syar'i, ulama-ulama yang pelajari ilmu syariat, ilmu agama. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Yang takut kepada Allah hanyalah dari hamba-hambanya, hanyalah yang berilmu. Li'annahum ya'rifuna Allah bi'asma'ihi wa sifatihi. Karena mereka mengenal Allah melalui nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Wa ya'rifuna haqqahu, dan mengetahui hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha la yahsulu bi'ilmi at-tibbi wa 'ilmi al-hindasati. Dan ini tidak bisa hasil, tidak bisa diraih, atau tidak bisa didapat dengan ilmu kedokteran semata tanpa ilmu syar'i. Wa 'ilmi al-hindasati, dan ilmu teknik semata tanpa ilmu syar'i. Ya, wa innama yahsulu bihi tauhidur rububiyyah faqat. Ya, mungkin yang bisa dihasilkan hanya terkait dengan tauhid rububiyyah saja. Oh, Allah pencipta dan seterusnya. Amma tauhidul uluhiyyati, adapun tauhid uluhiyah, fahadha innama yahsulu bi'ilmi syar'i. Yang ini hanya bisa diraih dengan ilmu syar'i. Jadi, yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syar'i. Yang dimaksud dengan ulama adalah ulama usyara'. Lalu kemudian yang dimaksud dengan yang menyerupai atau meniru-niru ahlul ilmi. Al-maqsudu, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, al-maqsudu, maksudnya adalah bayanu man tashabbaha bi ahli al-ilmi, menjelaskan orang-orang yang menyerupai para ulama, wa laysa huwa min ahli al-ilmi, dan dia tidak termasuk ulama. Innama yuhaqi ahli al-ilmi, dia hanya meniru-niru para ulama. Wa yatashabbahu bihim, yang menyerupai mereka. Wa huwa la yamliku rasidan min al-ilmi, sedangkan dia tidak memiliki ya bekal ilmu. Wa hadha dararuhu 'azimun 'ala nafsihi wa 'ala al-ummati. Ya, orang yang seperti ini bahayanya sangat besar bagi dirinya sendiri dan juga bagi umat. Li'annahu yaqulu 'ala Allahi bighairi 'ilmin. Karena dia berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Wa yudhillu an-nasa, dan menyesatkan manusia, bi ghairi ilmin, juga tanpa ilmu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudhilla an-nasa bi ghairi ilmin." Ya, tidak ada orang yang paling zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah agar menyesatkan manusia tanpa didasari atas dasar ilmu. Wa qad qila, dan kadang dikatakan atau telah dikatakan, yufsidu dunya arba'atu, yang merusak kehidupan dunia itu ada empat. Nisfu faqihin, orang yang separuh faqih, artinya separuh ilmunya terkait dengan fiqih separuh. Wa nisfu nahwiyyin, ya separuh orang yang mengerti ilmu nahwu, bahasa Arab, tata bahasa Arab. Wa nisfu tabibin, dan separuh dokter, hanya tahu ilmu kedokteran separuh-separuh, sedikit-sedikit misalnya. Wa nisfu mutakallimin, dan separuh mutakallim, ahli kalam. Hadza yufsidul buldan. Ini yang separuh faqih tadi merusak apa negeri. Wa hadza yufsidul lisan, yang separuh mengetahui ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwu tadi merusak lisan, merusak bahasa. Wa hadza yufsidul abdana, dan yang punya ilmu kedokteran tapi separuh, dia enggak ngerti betul, malah merusak badan jadinya. Wa hadza yufsidul adyana, yang tadi nisfu mutakallimin, ya separuh dari ahli kalam tadi, malah justru merusak agama. نعم. وقد بين الله، dan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Al Muallif rahimahullahu taala, وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan prinsip ini di permulaan surat Al-Baqarah. Min qawlihi, mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, Ya bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Ini yang di surat Al-Baqarah ayat ke-40 ya. Ya bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Dan penuhilah janjiku, maka aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Wa iya ya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian takut. Ila qawlihi, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, qabla dzikri Ibrahim alaihi salam, sebelum menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, itu yang di ayat 122 ya, ini disebutkan sini ya Bani Israila al-ayah sampai Al-Baqarah ayat 122 sampai ya Bani Israila dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. Baru kemudian وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ. Intinya bahwa di antara surat atau ayat 40 dari surat Al-Baqarah sampai ayat 122 123. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat-ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana perilakunya orang-orang Yahudi. Yang mereka memiliki ilmu tapi kemudian mereka juga yang menyembunyikan ilmu dan tidak mengamalkan ilmu. Di antaranya itu maknanya. Ya. Mereka mengetahui tentang kebenaran, tapi mereka yang mengingkarinya terlebih dahulu. Ya. Maka di ayat 41-nya dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih." Ya, berimanlah terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dan jangan kalian menjadi orang yang pertama kali kufur kepada apa yang Allah turunkan. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun. Ya, dan janganlah kalian membeli apa, menukar ayat-ayat Allah ini dengan keuntungan dunia yang sedikit. Ya, jangan kemudian tahu kebenaran malah justru mengingkari. Jangan juga mencampur adukan antara al-haq dan batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Ayat selanjutnya. Ya, jangan menyembunyikan al-haq dan batil. Dan kalian sembunyikan. Tahu bahwa itu benar, tapi dicampur adukan. Ya. Termasuk juga, ya tadi, memerintahkan kebaikan tapi tidak mengerjakan. At-ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Apakah kalian perintahkan manusia dengan kebaikan dan kalian lupa diri kalian sendiri sedangkan kalian baca kitab? Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Dan seterusnya. Di ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana perilaku Bani Israel yang mereka malah justru menyimpangkan kebenaran padahal mereka tahu kebenaran. wa yaziduhu wuduhan, dan semakin menambah jelas lagi ma sarrahat bi sunnatu, apa yang dijelaskan oleh as-sunnah. Fi hadha, dalam hal ini, min al-kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil-'ami al-balid, di mana perkataan dari hadis atau dari sunnah ini begitu banyak, jelas, terang bagi orang yang awam lagi bodoh sekalipun. Tapi sebagaimana kita sudah atau sudah pernah disebutkan oleh Syekh, ya dulu orang awam faham, sekarang yang mengaku berilmu saja tidak mengerti. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, Allahu jalla wa ala fi surat al-Baqarah, Allah azza wa jalla dalam surat al-Baqarah anzala ayatin katsiratan, menurunkan banyak ayat, fi bani Israel, terkait dengan bani Israel, litadzkirihim bi ni'matillahi 'alaihim, untuk mengingatkan mereka akan nikmat Allah yang Allah turunkan pada mereka. Wa amarahum biittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah perintahkan mereka agar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ya'rifuna nubuwwatahu, yang mereka telah mengetahui kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa risalatahu, dan kerasulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kutubihim, di dalam kitab-kitab mereka. Wa basyarat bihi anbiya'uhum, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan para nabi mereka pun telah memberikan kabar gembira tentang akan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bada'aha min qawlihi, Allah Subhanahu wa taala memulai dari firman Allah, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Ini surat Al-Baqarah ayat ke-40. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan pada kalian. Penuhi janjiku, aku akan penuhi janji kalian. Artinya, apabila mereka memenuhi janji mereka kepada Allah, bahwa mereka akan beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan penuhi janji Allah pada mereka, yaitu Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurga, memberikan kemenangan pada mereka, dan seterusnya. Wa khatamaha biqawlihi, dan Allah tutup dengan firman-Nya, ya bani Israel adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang Aku berikan pada kalian, yang sudah Aku berikan pada kalian, dan Aku utamakan kalian melebihi seluruh alam. Ini surat Al-Baqarah 122. Ayat 123-nya, wattaqu, dan takutlah kalian, yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, hari di mana tidak ada seseorang yang bisa membalas orang lain sedikit pun, tidak. Wala yuqbalu minha adlun, dan tidak diterima pada hari tersebut dari seseorang pun apa tebusan. Wala tanfa'uha syafa'atun, dan tidak bermanfaat juga syafa'at. Tsumma dzakara, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Tatkala Allah menguji Nabi Ibrahim, tatkala Rabbnya Nabi Ibrahim menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perkataan, yang maksud perintah-perintah dari Allah, fa'atammahun, lantas Nabi Ibrahim pun menyempurnakan ujian-ujian tersebut. Perintah-perintah tersebut ditunaikan. Surat Al-Baqarah 124. Kullu hadhil ayati, seluruh ayat-ayat ini, ma bainal ayatil ula, apa yang ada di antara ayat yang pertama, yang tadi Al-Baqarah ayat 40, wal ayatil akhirati, dan ayat yang terakhir, yaitu Al-Baqarah 122 dan 123, ayatun kathiratun, ayat yang banyak. Kulluha fi bani Israel, semuanya terkait dengan bani Israel. Litadzkirihim, untuk mengingatkan mereka, bini'matillahi, terkait dengan nikmat Allah. Biirsalir rusuli, apa jadi antaranya nikmat Allah, biirsalir rusuli, dengan diutusnya para utusan pada mereka, wa inzalil kutubi, dan diturunkannya kitab-kitab. ya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam juga Bani Israel. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam juga untuk Bani Israel. Makanya disebut kutub kitab-kitab, karena memang diturunkan kitab-kitab sebelumnya untuk Bani Israel. Wa annal wajiba alaihim, dan sesungguhnya kewajiban mereka, kewajiban Bani Israel adalah ayyuminu, mereka beriman di Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban mereka adalah beriman kepada utusan Allah yang terakhir yang diutus, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa banu Israel, dan Bani Israel, hum auladu Ya'qub, mereka adalah anak-anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam. Karena Israel itu adalah nama Nabi Ya'qub alaihissalam. Fa Israelu huwa Ya'qub. Jadi Israel dia adalah Ya'qub. Yang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma katakan Israel ini bahasa Ibrani. Ya, dalam bahasa Arab artinya adalah Abdullah, hamba Allah. Li'annahum, karena Bani Israel adalah min dhurriyati, dari keturunannya Nabi Ya'qub alaihissalam. Wahum uthna asyara sibtan, mereka ada 12 suku ya. Ya, kalau dalam Arab sibtan ini suku. Kullu ibnin min abna'ihi sara lahu dhurriyatun. Setiap anak dari anaknya Nabi Ya'qub punya keturunan-keturunan. Ya, wa kullu dzurriyyatin, dan setiap keturunan-keturunan itu yusammuna sibta, mereka disebut dengan as-sibta, bimatsabatil qabaili fil arabi, seperti kabilah. Ya, sama seperti kabilah kalau di Arab. Ya, di kalangan orang Arab disebutnya kabilah as-sibt. Ya. Jadi Nabi Ya'qub alaihissalam punya 12 anak laki-laki. 12 anak laki-laki itu kemudian masing-masing punya keturunan-keturunan. Nah, mereka itu yang disebut dengan as-sibt. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatta'nahum ithnatay 'asharata asbatan umama. Dan kami jadikan mereka, kami pecah-pecah mereka menjadi 12 suku umat. Ini firman Allah di surat Al-A'raf ayat 160. Dan tadi kita sudah katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang orang yang menyimpang dalam hal ilmu, yang dicontohkan adalah al-Yahud. Ya, al-Yahud. Maka tadi kita sudah sebutkan tidak memenuhi janji Allah, lalu kemudian diperintahkan untuk beriman, malah justru yang pertama kafir. Suruh beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malah pertama kali kafir. Lalu kemudian mencampur adukan al-haq dan batil. Ya? Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian ketahui mana yang hak, mana yang batil. Wa la takunu awwala kafirin bih. Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattakun. Wa la talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Ya. Jangan apa menukar kebenaran yang ada di dalam kitab, ya, ditukar dengan ya harga yang sedikit dari kepentingan dan keuntungan dunia. Lalu kemudian tadi ya campur adukkan antara yang hak dan batil, menyembunyikan yang benar sedangkan dia tahu. Lalu kemudian dia perintahkan manusia dengan kebaikan-kebaikan tapi dia sendiri enggak mengerjakannya. Sedangkan mereka membaca kitab. Ya? Sebelum Nabi SAW datang, mereka katakan, nanti akan datang Nabi yang akan apa menolong kami atas sekalian orang-orang Arab dan seterusnya. Tapi ketika Nabi SAW datang, mereka yang pertama kali ingkar. Naam. Nah, begitu juga, itu tadi ayat Al-Quran menjelaskan. Begitu juga hadis-hadis Nabi SAW terus menjelaskan juga. Hadis-hadis menjelaskan tentang apa dorongan motivasi untuk mempelajari ilmu, apa saja itu ilmu yang bermanfaat, lalu bagaimana semestinya orang yang berilmu agar supaya komitmen terhadap ilmunya, menjelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Banyak sekali hadis-hadis yang terkait dengan hal ini. Ya, seperti misalnya orang yang ditanya tentang ilmu, lalu dia sembunyikan. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamati bilijamin min nari. Ini diantaranya diriwayatkan Ibnu Majah ya. Siapa orang yang ditanya tentang satu ilmu, lalu dia tahu tapi dia sembunyikan. Maka nanti pada hari kiamat dia diikat atau diberikan tali kekang dari neraka. Dan masih banyak lagi hadis-hadis. Ya, ini bukan ahlul ilm. Naam, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ja'atil ahadithu allati fiha minal hathi ala ta'allumil ilmi. Ya, telah datang hadis-hadis yang di dalamnya terdapat apa? Dorongan, motivasi, dan perintah untuk mempelajari ilmu. Wa targhibi fihi, dan memotivasi agar mempelajari ilmu. Wa bayani ma huwa al-ilmu nafi'u, dan penjelasan apa itu ilmu yang bermanfaat. Wa ma huwa al-ilmu alladhi la yanfa'ush, dan apa itu ilmu yang tidak bermanfaat. Asy-syai ja'atil ahadithu asy-syai al-kathiru, banyak sekali. Wa idza raja'ta kitaba Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadlihi, apabila engkau merujuk kepada kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi Ibnu Abdul Barri, ya karya Al-Imam Ibnu Abdul Barr, atau ghairihi, atau kitab yang lain, arafta hadza, maka engkau akan mengetahui hal ini, bahwa banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan mempelajari ilmu, apa itu ilmu yang bermanfaat, apa itu ilmu yang tidak bermanfaat, dan seterusnya. Jadi apa yang terjadi pada, di sini terdapat faedah, apa yang terjadi pada orang-orang Yahud, ya itu akan terjadi juga pada umat ini. Di mana orang-orang yang mengaku berilmu atau dianggap berilmu, mereka justru malah yang menyimpangkan ilmu. Sebagaimana terjadi pada Bani Israel, pada Yahud. Itu mengapa disebutkan tentang Yahud juga di dalam Al-Quran, mengapa, untuk apa? Kita mengambil pelajaran. Ya, agar kita mengambil pelajaran. Kan Rasulullah SAW telah sabdakan bahwa umat terdahulu, Al-Yahud wa Nasara, berpecah, kita juga akan berpecah. Artinya kita akan mengikuti jalan mereka. Nabi SAW juga sabdakan, kalian akan mengikuti langkah atau sunnah-sunnah orang sebelum kalian, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan sampai seperti mirip, seperti bulu-bulu yang di belakang anak panah. Jadi mirip persis, tidak ada bedanya. Lalu kemudian ketika Nabi SAW ditanya, apakah yang dimaksud adalah Yahud dan Nasara? Siapa lagi kalau bukan mereka? Faman. Begitu juga Nabi SAW sabdakan, apakah ketika sabdakan demikian ada sahabat yang bertanya di redaksi yang lain, apakah yang dimaksud oleh Anda adalah Romawi, orang-orang Romawi dan Persia? Siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, artinya kaum muslimin akan mengikuti, akan terjadi apa yang terjadi pada Bani Israel terdahulu, pada Ahlul Kitab terdahulu, Al-Yahud wa Nasara, atau bahkan pada orang-orang musyrikin seperti penyembah api Persia Majusi, akan dialami oleh umat ini. Naam. Jadi antaranya adalah kerusakannya para ulama'nya. Wal-iyadzubillah. Wa nasallallahu ala falafiyah. Yang sebenarnya tentu bukan ulama', karena kalau ulama', ya mereka akan berkomitmen untuk menjelaskan yang hak kepada umat. Nah, ini menarik selanjutnya. Kata Syekh, Thumma sara hadha aghrab al-asyari. Kemudian, hal ini berubah menjadi sesuatu yang sangat asing dan sangat aneh. Menjelaskan tauhid, menjelaskan sunnah, itu ilmu. Tapi kemudian keadaan menjadi terbalik. Perhatikan. Kata Syekh selanjutnya. Maka jadi asing, malah ilmu jadi asing. Wasara al-ilmu wal-fiqhu. Ilmu dan fiqh berubah menjadi wal-bida'a wal-dalalati. Berubah menjadi bid'ah dan kesesatan. Orang yang mengerjakan bid'ah, yang menganjurkan bid'ah, yang mengajak kepada kebid'ahan, justru malah dia yang disebut ulama. Orang yang mengajak kepada at-tauhid, mengajak kepada sunnah, justru dia dikatakan ilmunya cetek, baru belajar agama, ya tahunya cuma satu hadis kullu bid'atin dolalah doang, dalilnya hanya cuma itu aja, nggak ada yang lain. La ilaha illallah. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil, dan yang terbaik di antara mereka atau apa yang ada pada mereka mencampur adukan antara yang hak dan batil. Allah. Jadi fiqih ilmu berubah menjadi kebid'ahan dan kesesatan. Itulah fiqih, itulah ilmu. Wah, ini nih alim nih. Ini orang bisa membela kebid'ahan, menyebarkan kebid'ahan, kesesatan. Ini alim. Yang terbaik, artinya yang terbaik itu artinya yang minim lah, minim mara bahayanya, minim pemahamannya terkait dengan ilmu dan fiqih ya, seminim yang tidak parah-parah banget adalah dia campur adukan antara yang hak dan batil. Dia bawakan ayat, lalu kemudian ditafsiri dengan semaunya, hadis tafsiri dengan semaunya. وَصَارَ الْعِلْمُ الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْخَلْقِ, maka jadilah ilmu yang Allah wajibkan kepada hambanya, kepada makhluk untuk mempelajarinya. وَمَدَاحَهُ, dan Allah memujinya, itu ilmu syar'i, ilmu tauhid, ilmu terkait dengan sunnah. Nah, ilmu yang seperti itu menjadi apa? La yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnunun. Tidaklah menyampaikannya kecuali dia dituduh sebagai zindiq aw majnun atau orang gila. Dituduh sebagai orang yang merusak agama. Zindiq kita sudah katakan orang yang menampakkan dia Islam baik tapi dia merusak. Ini merusak agama. Atau orang gila. Jadi orang hari ini mengajak kepada tauhid disebut merusak agama, memecah belah umat. Mengajak untuk meninggalkan kebid'ahan menuju kepada sunnah, dianggap orang gila. Apa? Kita kan nggak bisa ngikutin Rasul. Apa-apa suruh ngikutin Rasul, nggak bisa lah ngikutin Rasul. Orang kita nggak pernah ketemu sama Rasul. Kita nggak pernah lihat Rasul. Emang Anda lihat Rasul? Ya. Hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Emang Anda lihat Rasul? Ini orang yang ngajak kembali kepada sunnah ini, gila ini katanya. Enggak benar ini, Allah musta'an. Ini apa yang dikatakan Syekh rahimahullahu taala sekarang terjadi. Wa sara man ankarahu wa 'adahu, bahkan orang yang mengingkari dan yang menentang ilmu ya. Wa sannafa, bahkan orang yang menulis karya buku fit tahdhiri minhu, untuk apa, dalam rangka untuk memberikan peringatan keras terhadap ilmu, wanahi anhu, bahkan melarang orang untuk mempelajari ilmu, wal faqih al alima, dialah yang disebut al faqih, orang yang ahli fiqih, al alima, orang yang alim. Jadi orang yang memusuhi tauhid, memusuhi sunnah, mengingkarinya, bahkan menulis kitab membantah, menyanggah sunnah dan tauhid, bahkan melarang orang untuk belajar. Jangan tuh belajar sama apa orang-orang yang dikit-dikit syirik, sedikit-sedikit bid'ah itu. Jangan. Nah, orang yang melarang seperti ini atau menulis kitab yang memberikan apa peringatan keras untuk mempelajari ilmu, justru dialah yang disebut sebagai al-faqih al-alima, dialah orang yang ahli fiqih, dia yang alim. Allahu musta'an. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, صار العلم والفقه عند بعض المتأخرين هو البدع والضلالات. Ilmu dan fikih menurut sebagian orang-orang di belakang menjadi kebid'ahan dan kesesatan. Huwa al-bid'a wa dhalalat. صار العلم والفقه عند بعض المتأخرين هو البدع والضلالات. Dia menjadi kebid'ahan dan kesesatan. Jadi orang yang menyebarkan kebid'ahan, mengajarkan kebid'ahan, malah justru dianggap sebagai al-alim, al-faqih. Li'annahum tarakul ilma sahiha, karena mereka meninggalkan ilmu yang sahih, yang benar. Al-mabniya ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang dibangun atas dasar kitab dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. وَصَارَ الْعِلْمُ عِنْدَهُمْ, dan ilmu menurut mereka, sebagian orang di belakang, قَالَ فُلَانٌ وَقَالَ فُلَانٌ وَحِكَيَاتٌ, kata fulan, menurut fulan, bahkan cerita-cerita, sebagaimana kita ketahui. Cerita, guru saya ketemu Rasul, guru saya melihat Rasul, guru saya ketika mendatangi, menziarahi kubur Rasul, keluar tangan Rasul dari balik jeruji-jeruji, berjabat tangan dengannya. Masalullah. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka, innal qabral fulani yanfa'u min kada. Sesungguhnya kuburnya, kubur fulan itu bisa mendatangkan manfaat. Allahu Akbar. Wa annal buq'atal fulaniyata ra'a fiha fulanun fil manami kada. Di tempat tersebut, si fulan ini bermimpi melihat begini. Berjumpa dengan Rasul misalnya. Ya? Hadha ilmu ha'ula. Ini ilmu mereka. Mimpi-mimpi. Ya, tanya kepada Rasul lewat mimpi tentang takhrij hadis misalnya, Allah musta'an. Aw yabhatsuna, atau mereka membahas anil ahaditsil mawdu'ati, mereka membahas hadis-hadis palsu, wal maqburati allati khabaraha ahlul ilmi, dan yang telah dikubur oleh para ulama. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama kepalsuannya, disingkap oleh para ulama dan tidak boleh untuk disebarkan. Wabayyanu, dan para ulama telah menjelaskan, annaha makdzubatun, bahwa apa, hadis-hadis palsu itu adalah dusta. Fatajidul mukharrifina yaj'alunaha sahihatan, maka engkau dapati para pembuat khurafat, pembuat apa tadi ya, cerita-cerita dongeng-dongeng, yaj'alunaha sahihatan, mereka menjadikan hadis palsu ini sebagai hadis sahih. Wa yuzayyinuna laha asanida, dan mereka menghiasi dengan sanad-sanad. Ya, walaupun tidak ada sanatnya, dibuat-buat sanatnya. Ya, wa yuramimunaha, dan bahkan mereka apa? Mereka jadikan itu baik, bagus, dimasukkan yang bagus, bagus. Hadis misalnya seperti hadis, idza ayatkumul umuru fa'alaikum bil kubur. Apabila kalian dalam keadaan kesulitan, maka datangilah kubur-kubur. Hadis ini sahih katanya Allah musta'an. Hadis ini tidak ada asal-usulnya. Ya. Man zara masjidi wa lam yazurni faqad jafani, kata mereka ini hadis. Siapa orang yang mendatangi masjidku, Masjid Nabawi, tapi dia tidak menziarahi kuburku, maka dia telah menjauhi aku, dia telah mengabaikan hakku. Allah musta'an. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang dibuat-buat yang seperti itu, lalu disebarkan kembali, padahal para ulama telah jelaskan kepalsuan. Wa yaquluna, dan mereka berkata, hadhihi ahaditsun sahih, ahaditsu sahihatun, ini adalah hadis-hadis yang sahih. Wa yatrukuna al ahaditsa as sahihata al waridata fil bukhari wa muslimun wa muslimin, mereka meninggalkan hadis-hadis sahih yang ada di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Was sunanil arba'i, dan sunan yang empat, kitab sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Wal masanidil mu'tabarati, dan kitab-kitab musnad yang sudah diakui, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ad-Darimi, dan yang lainnya. Wa yatrukunaha, mereka tinggalkan itu, li'annaha laysat fi salihin, karena menurut mereka itu bukan sesuatu yang baik menurut mereka. Atau mereka bawakan hadis yang sahih tapi tafsirnya dia simpangkan. Atau dia baca hadis yang sahih hanya untuk mengharap keberkahan dan pahala saja, bukan untuk memahaminya. Yajibu ay yumayyazal haqqu minal batili wa yufsala bainahuma. Harus dibedakan mana yang hak, mana yang batil, dan dipisahkan antara yang hak dan batil. Amma idza khulita, apabila dicampur, bainahuma, di antara hak dan batil, fa hadha huwa at-talbisu wal ghisyu wat tadlisu 'alan nas. Ini adalah talbis, mencampur adukan, al-ghish, penipuan. Ya, wa tadlis, sama maknanya tadlis juga ya, manipulasi, ala nasi, kepada manusia. Ya, sekarang yang menyuruh kepada kebid'ahan atau kesesatan, wah ini bijaksana. Ini penjelasan yang sangat memuaskan, penjelasan yang sangat bijaksana. Tidak keras, sangat toleran. Inilah ulama yang ilmunya luas, dan seterusnya. لأنه يخالف ما هم عليه. Ya. Naam. لأنه يخالف ما هم عليه. Jadi ilmu yang Allah wajibkan, ya ilmu yang Allah wajibkan, malah justru dianggap ini sebagai yang membawakan ilmu ini dianggap sebagai zindiq, dianggap sebagai apa? Orang yang gila. Kenapa? Kan orang yang menjelaskan tauhid hari ini, syirik, bid'ah, kembali kepada sunnah, dianggap orang gila, bahkan merusak agama, dianggap zindiq. Li'annahu, karena orang yang seperti ini, yukhalifu mahum alaihi, menyelisihi apa yang selama ini mereka yakini dan mereka lakukan. Fal'ilmu alladhi athna Allahu alaihi, maka ilmu yang Allah puji, wa ala ahli, dan orang yang berilmu Allah puji juga, ya, wa madahahu, dan Allah memujinya, sara indahum jahlan, bagi mereka berubah jadi kebodohan. Ya tadi kita katakan, hanya tahu satu dalil, hadisnya kemana-mana, dalilnya cuma kullu bid'atin dalalah. Wa man tafawwaha bi, dan orang yang menyampaikan ilmu, ay takallama bi, berbicara dengan ilmu, fahuwa, maka dia menurut orang disebut majnunun, gila. Ya, kalau apa-apa bid'ah kita enggak bisa ngapa-ngapain. Kita enggak bisa berbuat apa-apa, yang benar aja. Li'annahum yaquluna, karena mereka berkata, innal ilma alladhi faradahu Allah yughayyiru ma 'alayhi an-nasu. Ilmu yang Allah wajibkan ini, mereka sebutkan atau mereka katakan, merubah apa yang sudah diyakini manusia. Wa yughayyiru dina abaina wa ajdadina, dan merubah agama bapak-bapak kami dan kakek-kakek kami. Ya, kalau pemannya ini semua ditinggalkan gimana? Gila dia ya. Masa kita suruh meninggalkan ajaran bapak kita yang udah dari dulu seperti ini. Guru-guru kita ngajarinnya begini. Allah. Bahkan orang yang melarang untuk mempelajari ilmu syar'i, memberikan peringatan agar supaya jangan belajar kepada yang sedikit-sedikit mensyirikkan, membid'ahkan. Itu orang yang mengingatkan itu, malah justru dia yang disebut sebagai ulama. Man sonnafa, orang yang membuat karya tulis, mengarang kitab, fit tahdhir, yang memberikan peringatan, minal ilmin nafi, dari ilmu yang bermanfaat. Wa madahal ilma al-madhmuma, bahkan memuji-muji ilmu yang tercela, ilmu kalam, ilmu filsafat, dia puji-puji. Wa nasyarahu fin nasi, bahkan dia tebarkan di tengah-tengah manusia, ilmu yang tercela ini. Yaquluna anhu, mereka pun mengatakan tentang orang yang seperti ini, hadha huwal faqih, ya ini baru nih orang yang ahli fiqih, hadha huwal alimu, ini baru nih orang alim. Amma man nashara al-ilma as-sahiha, adapun orang yang menyebarkan ilmu yang sahih, ilmu yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah. Yaquluna anhu, mereka pun berkata, hadha la yasru, ini gak benar ini. Wa hadha jahilun, ini orang bodoh ini, apa ini? Alah, dalil baru satu, kullu bid'atin dhalalah, ya udah berani menyalah-nyalahkan. Wa hadha yuridu an yufarriqan nasa, dan ini ingin memecah belah manusia. Inna nuridu tajmi'a, kita ingin bersatu. La nuridu tafriqa, kita tidak menginginkan perpecahan. Ayat tajmi'a walau 'alal batili, yaitu bersatu di atas kebatilan. Ya. Sehingga enggak mau mereka. Wala nuridu tafriqa alladhi fihi tamyizul haqqi minal batil. Kami tidak ingin dipecah belah, yang padahal di dalamnya terdapat, yang dimaksud bukan pecah belah tapi memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Tamyizut thayyibi minal khabithi, dan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Wa hadha muhalun, kata mereka, ini mustahil, enggak bisa. Ya. Jadi wa hadha muhalun, kata Syekh, ini enggak mungkin bersatu di atas kebatilan, enggak mungkin. Enggak mungkin, kata Syekh. Hadha muhal, enggak mungkin. Fa innahu la yahsul al-ijtima'u 'ala al-batil, enggak mungkin bersatu di atas kebatilan. Wa innama yahsul al-ijtima'u 'ala al-haqqi, bersatu itu di atas kebenaran. Bukan, ya udahlah masing-masing aja, Anda meyakini itu, saya meyakini ini, bersatu. Gak bisa. Harus di atas tauhid, kembali kepada Al-Kitab, wa sunnah, baru bisa. sebagaimana kita sudah jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Wasyairu yaqulu, dan penyair berkata, idza mal jurhu ramma ala fasadin tabayyana fihi ihmalut tabibi. Apabila luka hampir saja menuju pada kerusakan atau sudah menuju pada kerusakan, maka jelaslah bahwa ini dokter diabaikan. Artinya, kalau luka udah terlampau parah, ini menjadi bukti bahwa ya dokter diabaikan, dia nggak mau bertanya kepada ahlinya. Jadi ada orang terluka sampai parah, dia nggak mau berkonsultasi, bertanya kepada ahlinya, kepada dokternya, maka jelas dia akan menuju kepada kebinasaan, bahkan sampai pada kematian. Ya sama tadi, apabila ilmu yang bermanfaat malah justru jadi dimusuhi, ilmu yang tercela malah justru dianggap sebagai ilmu, ulama yang mengajak kepada at-tauhid, as-sunnah, dan menjauhkan bid'ah, mengajak pada tauhid, menjauhi kesyirikan, justru dituduh merusak, memecah belah umat. Lalu kemudian orang yang pokoknya kita yang penting bersatu, walaupun akidahnya beda-beda, mazhabnya beda-beda, yang penting tetap masih Islam bersatu, inilah yang kemudian malah justru disebut sebagai faqih, ahli fiqih, disebut sebagai ulama, maka waliyadzubillah. Ini tanda kerusakan. Ya, ini tanda kerusakan. Oleh karena itulah, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Berdoa selalu, mohon kepada Allah. Mari kita semuanya berdoa selalu, mohon kepada Allah agar diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Al-ilm, al-nafi' min al-kitabi wa sunnati, dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lalu kemudian kita diberikan juga kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mengamalkannya. Ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Naam. Ya, ikhwatal iman, a'azzakumullah, kita cukupkan dulu. Ini pembahasan kita pada al-aslur rabi'. Ya, al-aslur rabi', yaitu prinsip yang keempat. Ya, prinsip yang keempat, mengetahui apa itu ilmu dan siapa para ulama. Betul-betul ketahui. Ya, kalau di masanya Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, begitu banyak tuduhan diarahkan kepada beliau, dan tuduhan-tuduhan itu bukan hanya datang dari orang awam, ya sesama ulama. Bahkan sampai sudah wafat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sudah wafat, muncul juga sama. Terus orang yang menuduh, menyatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawa ajaran baru. Termasuk juga ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Naam. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila mengetahui ilmu kalam sedikit, mengetahui ilmu kalam dapat merusak agama, apakah semakin banyak mengetahui ilmu kalam semakin merusak agama? Naam. Jazakumullah khairan wa jazakallah khairan. Jadi ilmu kalam jelas, kalau yang dimaksudkan tadi, perkataan tadi, maksudnya ya nanggung-nanggung gitu ya. Belajar tentang ilmu akidah, nanggung-nanggung, malah jadi rusak. Ya. Tapi orang yang mempelajari ilmu kalam untuk membantahnya, sedangkan dia memiliki pondasi akidah yang benar, maka diperkenankan. Ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, memiliki pondasi ilmu din yang kuat, lalu kemudian membantah ilmu kalam, mengetahui ilmu kalam untuk membantahnya, mengetahui filsafat untuk membantahnya, maka hal ini diperkenankan, diperbolehkan. Tapi kalau dia mengetahui ilmu kalam banyak, tapi dia tidak mempunyai pondasi agama yang kuat, ya jangan. Yang ada nanti malah dia jatuh pada kekeliruan, bahkan syubhat yang lebih berat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang berkata dengan menisbatkan itu dari Rasulullah, padahal tidak benar. Dalam hadis dia diancam tempat duduknya di neraka. Apakah yang diancam hanya orang yang buat hadis palsu tersebut? dan yang menyebar luaskan, apakah termasuk juga? Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, termasuk yang menyebarkan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadzibun wa fi lafdhin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibaini atau fa huwa ahadul kadzibin. Siapa orang yang menceritakan satu hadis dariku yang dia menganggap hadis itu dusta atau dianggap hadis itu dusta, tapi dia menceritakan, menyebarkan, maka dia termasuk bagian dari dua pendusta dalam satu riwayat, satu redaksi lafaz fahuwa ahadul kadzibain, atau dalam redaksi yang lain fahuwa ahadul kadzibin, maka dia salah satu dari pendusta-pendusta. Bahkan hadis ini atau riwayat ini dibawakan oleh Al-Imam Muslim di dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Nah. Jadi termasuk ya, yang menyebarkan juga termasuk. Pendusta juga. Ya termasuk diancam. Ya dengan ancaman yang berat. Lalu kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat pondasi keempat yang Anda fahami sangat terkait dengan pembahasan tentang keterasingan Islam. Aina'am ya. Assalamualaikum. Sangat terkait dengan keterasingan Islam. Jadi, ghurbatul Islam. Di mana di antara makna ghurbatul Islam adalah keterasingan Islam, sirnanya ilmu. Hilangnya ilmu. Di antaranya dengan wafatnya para ulama dan keterbalikan keadaan. Yang benar, yang hak, dianggap batil. Yang batil malah justru dianggap hak. Penyeru pada kebenaran, penyeru kepada tauhid, penyeru kepada sunnah, malah justru disebut sesat. Penyeru pada bid'ah, penyeru kepada kesyirikan, penyeru kepada kesesatan. Justru dianggap ulama, dianggap alim, dianggap faqih, dianggap ilmunya luas, dianggap orang yang memiliki kualitas ilmu yang tinggi, dan seterusnya. Kadang jadi terbalik. Bahkan sampai pernah ada di satu buku ya, Allah musta'an. Saya pernah baca satu buku, tentu buku ini adalah buku yang sangat provokatif ya. Ya. Karena dia sampai mengatakan begini bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu hanya ulama yang celahnya ulama kampung lah ya, kalau bahasa kita ulama kampung yang tidak kapasitas keilmuannya itu tidak tinggi, ilmunya tidak luas ya. Begitu dikesankan seperti itu. Allahu Akbar. Saya sempat mengetahui penulis buku ini orangnya. Lalu apa dia ilmunya setara dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau enggak usah dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dengan murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apakah setara ilmunya sang penulis itu? Allah musta'an. Iya. Allah musta'an, la ilaha illallah. Jadi ini dia permasalahan. Ya, jadi terbalik kondisinya. Orang nulis kitab yang mencela Syekh Muhammad Abdul Wahhab, mencela dakwah tauhid, mencela dakwah sunnah, oh, ini karya ulama besar ini. Yang menolak akidah atau seperti apa belakangan ada buku ya yang disebutkan bahwa buku ini membantah akidah Salafi Wahabi katanya. Ya, membantah akidah Salafi Wahabi bahwa akidah mereka tidak sesuai dengan akidah Salafus Salih. Masya Allah. Itu langsung. Wah, ini tulisan yang bagus. Tulisan orang yang sangat berilmu, yang sangat bermutu, dan seterusnya. Pokoknya yang menulis buku membantah Wahabi, yaitu orang alim. Ya, yang menyanggah akidahnya Wahabi, wa itulah orang alim. Allah musta'in. Nasallallahu alaihi wa sallam. Dan tentu kita juga tidak mengatakan bahwa manusia tidak memiliki kekurangan. Iya, tetap ada kekurangan. Tetapi bukankah kita juga diperintahkan untuk menjadi orang yang insaf, ya, munsif, objektif, melihat satu permasalahan objektif, tidak lantas kemudian karena tidak suka semuanya dipukul rata semuanya sampai kemudian akhirnya ya ini terjadilah yang terjadi, keterbalikan keadaan, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap sebagai al-haq. Yang mengajak kepada al-haq justru dituduh sebagai da'i yang menyesatkan. Yang mengajak kepada batil justru dia dianggap sebagai da'i yang luas wawasannya. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.